Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Cik. Habibi ya Muhammad ya sadiqan bilwa'ad, ya Ahmad ya mu'ayyad minal fardi samad. Habibi ya Muhammad ya sadiqan bilwa'ad, ya Ahmad ya mu'ayyad minal fardi samad. يا صادق المقال يا ذا المقام العالي, يا صادق المقال يا ذا المقام العالي, يا من حبه ربي بطيب الأفعالي, يا من سريت لينا مصاحبا جبريلا, يا من سريت لينا مصاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك ليلة. ربي يا محمد يا صديقا بواد, يا أحمد يا محمد من فرد الصمد. حبيبي يا محمد يا صديقا بواد, يا أحمد يا مؤيد من فرد الصمد. يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي, يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي, يا من حباه ربي بطيب الأفعال, يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا, يا من سريت ليلا

istiqal ajwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala wa sahbik. Al-Fatihah Al-Jalil Abdul Rahman Dibai. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malika Middil Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladzina An'amta Alaihim Wa Al-Maghdubi Alaihim Wa Al-Dhalin. Amin. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad. Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad. Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim. Ya Rabbi Balligh Al-Wasilah. Ya Rabbi Khussah Bil-Fadila. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad. Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim. Ya Rabbi Waradani Sahabah. Ya Rabbi Waradani Sulala. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad. Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim. Ya Rabbi Waradani Al-Mashayikh. Ya Rabbi Farham Walidina. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad. Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi la taqtarjana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'u du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi taghshana binuri. Ya Rabbi hifzana wa amana. Ya Rabbi wasqina jinana. Ya Rabbi ajirna min adabi. Ya Rabbi warzuqna shahada. ربنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم يا ربي وسلم كل مسلم يا ربي وقصي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم صلى الله عليه والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الطارب صلى الله عليه لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب ترتيب تركيب هذه القالب خلق مخا وعظما وعضدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب صلى الله عليه لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والنوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب فآبق من الذنوب إليه هارب يسالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول للغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب ودركوا رضا المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو صائب صلى الله عليه لا اله الا الله فسبحانه وتعالى من ملك اوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب صلى الله عليه وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم يا رب ما تتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا ربما تتواصفا بمحمد اغفر لنا

إذا هذا مجدي وجودي مصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متاعا لله داع ولدينا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا غايل الحب جود مغرما فإليكم قلت يا أحباب عود كل أماني عليكم يا أمين الحوج جود يا أهل الحب جود ليس لي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, kini telah hadir kumpulan ceramah kajian rutin Guru Mulia Buya Yahya dalam format DVD. Di antaranya edisi kajian rutin mingguan di empat majelis ta'lim, yaitu kajian tafsir di majelis Al-Bahjah, kajian hadis di majelis Al-Bahjah, kajian kitab Minhajul Abidin di majelis Al-Mustaqim, dan kajian kitab Al-Hikam di Masjid Raya At-Taqwa. Edisi spesial Maulid Cirebon menyambut bulan Maulid Nabi, Gebiar Maulid Al-Bahjah 1, Gebiar Maulid Al-Bahjah 2. Edisi spesial remaja, Tokso Remaja dan Valentine Day. Edisi istimewa, kunjungan ulama Hadramaut Syekh Muhammad Ba'athiyah dan Al-Habib Al-Munsib Al-Hamid. Semua DVD tersebut bisa segera Anda dapatkan di setiap pengajian Majelis Al-Bahjah. Hotline 081-320-369-162. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya, yang kami hormati guru kita semua Syekh Murad Mahmud Haidar, yang kami hormati hadirin hadirat para jamaah sekalian dan para pendengar radio di mana saja berada, syukur alhamdulillah mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul beristiqomah di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Ahad pagi ini di majelis Al-Bahjah yaitu rutin diadakan pembacaan dua kitab hadis langsung, yang pertama At-Tajridu Shorih dan yang kedua Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Namun pada kesempatan ini marilah kita dengarkan yaitu sebelum kajian kitab tersebut yaitu Muqaddimah Tausiah bersama Profesor Dr. Mahmud Haidar. Untuk memanfaatkan waktu langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. Wassalatu wassalamu 'ala as'adil khalqi wal mab'uutsi rahmatan lil 'aalamiin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. كنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من درس السيرة حول الصفات الجسدية التي كان يتحلى بها جسد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. اليوم نستكمل هذه الصفات الجسدية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعرض اليوم لصفة وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الإمام البخاري يقول: سئل البراء ابن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ فقال: لا، بل مثل القمر. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني طويل طويل هكذا مثل السيف؟ قال: لا، بل وجهه مثل القمر، يعني فيه استدارة، يعني أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان مستديرا، والاستدارة في الوجه نوع من الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membacakan salawat salam kepada makhluk yang paling selamat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga sahabatnya, orang yang ada mengikuti jalannya dan senantiasa mendapatkan hidayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjelaskan bahwa kita sudah selesai pelajaran perdarian yang berlalu yang berkaitan dengan sifat fisik atau jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jasad-jasad yang telah dimiliki oleh Rasulullah, dan insyaallah pada hari ini kita akan menjelaskan jasadnya Rasulullah yang berkaitan dengan wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Barra bin Azib. Suatu ketika beliau ditanya, apakah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Maka Barra bin Azib mengatakan, la, tidak, akan tetapi wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti rembulan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu wajahnya tidak seperti pedang, artinya panjang. Akan tetapi wajahnya baginda Muhammad itu adalah bundar seperti rembulan. Dan wajah bundar ini menunjukkan akan ketampanan wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa lana al-Imam Ibn al-Jawzi fi siratihi qalat Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin, Sayyidah Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat kuntu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس وجها وأزهرهم لونا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجهه الشريف وضاء، إذا رأيت أو إذا نظرت وجهه تلألأ نورا فيه مثل لون الزهر مزهر، وفي ذلك تصور السيدة عائشة رضي الله عنها سيدة عائشة رضي الله عنها تقول وكان أزهرهم لونا يعني لونه صلى الله عليه وسلم في الوجه أبيض يميل إلى الزهر إذا رأيته استضاء إذا رأيته كانت فيه استضاء. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Zawzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus wajahnya, yang paling tampan wajahnya dan paling jelas warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya, mengeluarkan cahaya ketika ada orang yang memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidah Aisyah menggambarkan kalau warna kulitnya Rasulullah SAW putih yang tampak jelas bagi orang yang melihat kulitnya Rasulullah SAW. Warawa lana al-imam Ahmad fi musnadihi an Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat saqatat minni al-ibratu kuntu ukhitu al-thawba فسقطت مني الإبرة فظللت أتبينها يعني تبحث عنها قالت فلم أرها فدخل ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتها من شعاع وجهه صلى الله عليه وسلم يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها يستضيء وجهه نورا فأضاء وجهه الغرفة فتبينت السيدة عائشة رضي الله عنها الإبرة لما ظهر النور من وجهه صلى الله عليه وسلم. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Sayyidina Aisyah bahwa satu ketika Sayyidina Aisyah sedang memegang jarum, tiba-tiba jarum tersebut terjatuh dan di dalam dan saat itu kamar beliau gelap dan tiba-tiba setelah itu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maka setelah Rasulullah masuk ini tampak dengan jelas jarum yang beliau cari yang terjatuh tersebut bisa terlihat karena adanya cahaya yang dikeluarkan daripada wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidah Aisyah pun bisa melihat jarum yang terjatuh tersebut yang saat itu kamar beliau sedang gelap karena adanya cahaya yang keluar daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an sifatu 'unuqihi asy-syarif raqabatihi sallallahu alaihi wasallam qalat ummu ma'bad في رواية الترمذي كان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سطع أو سطع ومعناه أن فيه طول كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ليس قصيرا وكان صلى الله عليه وسلم كما قال هند بن أبي هالة في حديث الترمذي أيضا كان عنقه صلى الله عليه وسلم مثل دمية ألقيت في صفاء الفضة والمراد منه أن الدمية هي العروس أو الصورة يصنعها الصانع دائما عندما يصنع الإنسان شيئا يحاول أن يجيد فيه فإذا رأيته يحاول أن يصنع صورة إنسان فإنه يتأمل وجه الإنسان حتى أنه يلتقط المصور أو الصانع يلتقط صورة الإنسان تماما فيجيد صنع الدمية والمراد من الحديث كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد صنعه الله عز وجل بلا خلل فيه، وكأنه قد ألقي في الفضة نظرا لأن فيه صفاء غير معهود في أحد قبله. صفاء الفضة دائما عند العرب يعبر عنها بالصفاء، فيقال وجهه مثل الفضة، يعني صاف نقي لا عيب فيه مثل نقاء الفضة. وفي هذا يصور لنا هند بن أبي هالة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كأنه دمية في صفاء الفضة، رواه الترمذي وحسنه. Kemudian Ummu Ma'bad menceritakan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa lehernya sallallahu alaihi wasallam itu panjang tidak pendek, dan begitu jelas terlihat lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat yang diriwayatkan oleh Hindun bin Halah dalam Sunan Tirmidzi, bahwa bunduknya atau lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti gambar yang diletakkan dalam perak yang jelas atau yang bersih. Artinya adalah Hindun bin Halah menggambarkan kalau lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah leher yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, sehingga diibaratkan satu gambaran yang diletakkan di dalam perak yang bersih atau perak yang murni. Itu menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan lehernya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، هذا يسمى منكب وهذا يسمى منكب، وكان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين يعني عريض الصدر، كان عريض عنقه طويل وعريض الصدر حتى يتناسب مع العنق. وكان عريض الصدر عند العرب أو في الخلقة تماما تجد الإنسان الذي صدره عريض صحته أحسن، لأن التنفس عنده يكون واسعا. إذا كان عريض الصدر تجد تنفسه يتنفس في ارتياح، وهو أكثر الناس تحملا عند العرب. عندما يقال فلان عريض الصدر يعني يسع الناس جميعا، يعني يجهلون عليه ويخطئون في حقه ويتحملهم عن حلم. فعرض صدره صلى الله عليه وسلم دليل على سعة صدره في السلامة الجسدية وأيضا في السلامة المعنوية، لأنه يتحمل الجاهلين كما قال له الحق سبحانه وتعالى في قرآنه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا وأوسعهم صدرا، يعني كان يتحمل جهل الجاهلين، وكان يتحمل من يغضب عليه ومن يضيق صدره عليه. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في الصدر خلقا وخلقا. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang berjauhan satu pundak dengan pundak yang lainnya, pundak yang kanan dan kirinya. Itu menunjukkan kalau dadanya Rasulullah SAW adalah dada yang lebar. Artinya dada yang sesuai dengan lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Arab kalau ada orang yang lebar dadanya, itu menunjukkan adalah orang yang sehat pernapasannya, yang bagus di dalam pernapasannya, sehat secara jasadnya. Dan juga orang yang lebar dadanya, orang Arab mengartikan bahwa itu adalah orang yang berlapang dada, orang yang kuat di saat menghadapi musuh-musuhnya. Itu juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam adalah orang yang paling lebar dadanya, menunjukkan itu adalah bagus pernapasannya secara jasad, dan juga orang yang sangat berlapang dada, memaafkan musuh-musuh, kuat dalam menghadapi musuh-musuh, sebagaimana Allah sebut firmankan hudil afwa wa adil juhinin, maafkanlah dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka dari ini penjelasan bahwa dadanya Rasulullah SAW secara jasad beliau adalah orang yang sehat, dan juga secara maknawi adalah beliau menunjukkan orang yang memiliki sifat lapang dada dan mudah memaafkan kepada para musuh-musuhnya. Warawa Abu Bakr ibnu Abi Khaisamata fi tarikhih fi kitab ismu At-Tarikh Al-Kabir li Abi Bakr ibn Abi Khaisamah يقول فيه في رواية أبي هريرة أيضا كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عنقا. أبي هريرة الذي يتكلم يقول كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عنقا ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة. ما ظهر من عنقه يعني الإنسان في من جسده ما يظهر في الهواء والشمس وفيه من جسده ما تغطيه الثياب، فيقول ما ظهر من جسده للرياح والشمس الجزء الذي يظهر للرياح والشمس كأنه إبريق فضة، كأنه كالفضة في الصفاء، يعني لونه لون جسده الشريف، العنق الذي يظهر من عنق الجزء الذي يظهر من عنقه صلى الله عليه وسلم للشمس والرياح يكون لونه مثل الفضة كأنه إبريق فضة مشرب بالذهب، يعني بياض فيه شيء من الحمرة، يتلألأ في بياض الفضة، يتلألأ يعني ينبعث منه النور والضوء، يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، هذا ما ظهر من عنقه صلى الله عليه وسلم. وما غيب من عنقه الشريف يعني الجزء الذي كان تحت الثياب، وما غيب من عنقه الشريف من الثياب فما تحتها فكأنه القمر، يعني ضوءه ضوء القمر في صفاء ليس فيه حمرة، يعني الذي يغطيه الثياب ليس فيه الحمرة، لكن الذي ينكشف للناس أو ينكشف للشمس والضوء والهواء يكون فيه بياض الفضة مع حمرة الذهب، وهذا دليل على غلبة الجمال على عنقه صلى الله عليه وسلم. ما كان تحت الثياب صاف كالفضة، وما كان فوق الثياب تراه الشمس ويراه الهواء كان بياضا كبياض الفضة مشرب بحمرة الذهب، وهذا دليل على سعة جماله صلى الله عليه وسلم. Abu Bakar bin Khaisamah menyebutkan di dalam tarikhnya beliau, kitab tarikhnya beliau, dan juga riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus lehernya. Dan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lehernya beliau di saat terlihat oleh matahari, di saat terkena terik matahari, itu diibaratkan seperti wadah yang terbuat dari perak yang berwarna keemasan. Artinya adalah lehernya Rasulullah SAW adalah bercahaya seperti cahaya perak dan berwarna agak kekuning seperti emas tersebut. Ini menunjukkan akan ketampanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau beliau tertutupi dengan baju, maka warnanya tersebut adalah bercahaya seperti rembulan. Jadi yang ada di dalam baju, kalau ditutupi oleh baju beliau, maka yang terlihat adalah bercahaya seperti rembulan. Tapi kalau terlihat di dalam terik matahari, maka pundaknya, pakal lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti warna putih perak yang agak keemasan. Ini semua menunjukkan kalau Rasulullah SAW adalah orang yang tampan. Kalau lehernya Rasulullah SAW adalah leher yang paling sempurna di antara leher-leher yang ada tersebut. Wa amma an sifati dhahrihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam sifatu dhahrihi taban nahnu qulna annahu kana aw rawat lana kutubu as-siyar was-sunnah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qawilul 'unuq wasi'u as-sadr 'aridu ma baina al-minkabayn fakana dhahruhu sallallahu alaihi wasallam 'aridan kana dhahruhu 'aridan yaqul wa fi sifati khatam an-nubuwwah يقال أن أرباب السير رووا لنا أنه كان في منكبه الأيسر في منكبه الأيسر صلى الله عليه وسلم. يقول لنا محرش بن عبد الله الكعبي في حديث يرويه لنا الإمام أحمد في المسند قال قال محرش بن عبد الله الكعبي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة يعني أحرم من مكان يسمى الجعرانة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره يعني أنه تخلى عن ملابسه ليلا فمحرش ابن عبد الله الكعبي يقول نظرت إلى ظهره صلى الله عليه وسلم إن الذي يعتمر يلبس ملابس الإحرام وعندما يلبس الرجل ملابس الإحرام يلبس إزار من أسفل ويضع الرداء يضعه هكذا على كتفه الأيمن ويكون موصولا هكذا فيكون الكتف الأيسر ظاهرا يكون الكتف الأيسر ظاهرا وهو ما يعبر عنه الفقهاء في كتب الفقه بالاطباع اسمه الاطباع وهو أن تضع الرداء على الكتف الأيمن وتظهر الكتف الأيسر يقول اسمه الاطباع يا شيخ دمياطي ها عرفت أو أعيد مرة ثانية أعيد ها نعيد فكان صلى الله عليه وسلم يظهر كتفه الأيسر فنظر إليه محرش بن عبد الله الكعبي قال فنظرت إلى ظهره ليلا فكأنه سبيكة فضة تعرف السبيكة الكومة من الفضة هكذا فكأنه قال رأيت يعني ينظر إلى ظهره والوجه ظلام الليل ظلام والجو مظلم في الليل ورأيت وظهره كأنه سبيكة فضة يعني كأن ظهره صلى الله عليه وسلم ليس كأن لأن كأن للتشبيه بل هو حقيقة فهل هو ظهره صلى الله عليه وسلم يضيء ليلا كضياء سبيكة الفضة عندما تعرض للضوء وهذه هي رواية محرش بن عبد الله الكعبي التي يرويها لنا الإمام أحمد في المسند. Kemudian kita beralih dengan sifat punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan oleh para ulama kalau Rasulullah sallallahu memiliki leher yang panjang, memiliki dada yang lebar, memiliki pundak yang satu dengan satunya berjauhan dan juga para ulama menjelaskan kalau khatamun nubuwah atau cap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di punggung Rasulullah sallam di bagian kiri. Kemudian dalam hal ini diriwayatkan oleh Al-Muharris dalam kitab oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Abu Muharris menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah dari Jikronah, tempat yang namanya Jikronah. Artinya beliau berihram dari Jikronah lailan di malam hari. Dan saat itu Rasulullah tentunya memakai pakaian ihram. Dan kalau orang memakai pakaian ihram yang seperti kita pakai di saat kita ihram, saat kita akan haji atau umrah, maka tentunya punggung yang kiri akan terlihat. Maka di saat itu Muharris ini melihat panadortu, maka kemudian aku melihat dari jauh punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagian kiri ternyata mengeluarkan cahaya seperti perak dan itu beliau lihat di saat itu dalam keadaan malam yang sangat gelap dan beliau Muharris ini bisa melihat punggungnya Rasulullah SAW bercahaya seperti cahaya perak. Wa amma an sifati khatamin nubuwah fayarwi lana al-Imam Muslim wal-Imam Ahmad wal-Tirmidhi wal-Imam al-Bukhari fi iddati ahadith iqtatafna minha ma yali. Awalan sifatu khatamin nubuwah mawdi'uhu kana fil katifil aysar بين منكبه الشريف صلى الله عليه وسلم وعنقه هنا يا ضمياط هنا شوف هنا بين المنكب هنا وبين العنق في هذه الجهة هذا يسمى إيش هل هي خاتم النبوة خلاص يا شيخ ضمياطي كان بين المنكب والعنق وفي صفة الخاتم روايات كثيرة أرجحها ما اعتمد عليه الإمام الترمذي ما اعتمد عليه الإمام النووي قال وهو الصواب الإمام النووي قال وهو الصواب في صفة الخاتم قال أنه مثل زر الحجلة الحجلة هذا طائر والطائر وطائر الحجلة هذا تعرفون اليمام أو الحمام طائر يشبه طائر الحجلة هذا طائر يشبه طائر الحمام لكن صغير ولونه جميل ويبيض الزر هذا معناه مثل زر الحجلة الزر يعني البيض فقال مثل زر الحجلة يعني مثل بيض طائر الحجلة وهذا دلالة على أن خاتم النبوة الشريف كان في كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم مثل النقاط الصغيرة هكذا شوف بيض الحجلة هذا بيض صغير مثل أنملة الأصبع أصغر من أنملة الأصبع يعني كأنه يشبه حب السمسم تعرف حب السمسم أكبر من حب السمسم أو مثل حب يعني أقل من حب الكتشان يقال مثل زر الحجلة قائر الحجلة هذا له بيض صغير وكان الخاتم يعني عبارة عن سبع بيضات هكذا في كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم يقول مثل زر الحجلة هذه الرواية الأولى التي اعتمد عليها الإمام النووي صححها في صحيح مسلم رضي الله عنه وأن الروايات الأخرى في صفة الخاتم أنه كان شعرات عبارة عن شعرات مجتمعات كما روى الإمام أحمد قالوا هو عبارة عن شعرات مجتمعات في كتفه صلى الله عليه وسلم والرواية الثالثة التي يرويها لنا أيضا الإمام أحمد يقول إنه مثل البندقة تعرفون حب البندق الذي هو حب الجوز هذا مثل الكتشان أيضا هذا وكذلك أيضا يروي لنا الإمام البخاري رواية عن هذا الخاتم يقول كان خاتم النبوة في كتفه صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة وروى لنا ابن أبي الدنيا قال كان خاتم النبوة في كتفه صلى الله عليه وسلم مثل التفاحة الأبل وكذلك أيضا يروي لنا الإمام أحمد في صحيحه في مسنده عن النبي عن أبي هريرة يقول كان خاتم النبوة في كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم مثل السآليل تعرفون السآليل هي البسول الصغير بسول صغير مثل هذا هذه السآليل كان مثل السآليل والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ونستكمل إن شاء الله في محاضرتنا القادمة إن شاء الله في صفة صدره الشريف وبطنه ومقياس ما بين الصدر والبطن واستواء البطن عنده صلى الله عليه وسلم ثم بقية أعضائه صلى الله عليه وسلم فإلى هذا اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir beliau menjelaskan tentang cap kenabian atau tanda kenabiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan itu. Akan tetapi beliau hanya menjelaskan beberapa riwayat saja, di antaranya bahwa tanda cap kenabian Nabi Muhammad SAW itu adalah tempatnya di antara belikat kiri dan juga di antara leher. Di situ akan terlihat ada tanda kenabian Muhammad SAW. Dalam hal ini banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan itu, di antaranya riwayat yang paling kuat yang yaitu riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim bahwa ini riwayat yang paling benar, yaitu bahwa cap kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti burung hujlah, atau beliau meriwayatkan seperti burung dara yang kecil seperti kulit, seperti daging tersebut yang menempel di belikat beliau yang kiri, dan juga di situ ada bertitik-titik seperti wijen. Itu adalah tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain bahwa tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti rambut-rambut yang berkumpul yang ada di belikat beliau yang kiri, itu adalah tanda khutamun nabuwah atau cap kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain lagi adalah seperti kacang yang kecil. Itu adalah tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan bahwa tanda cap kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di belikat kiri itu seperti apel. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain lagi bahwa tanda kenabian, cap kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti bisul yang kecil yang ada di belikat beliau yang di ardang yang di kiri, itu adalah tanda-tanda riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang tanda atau cap kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang paling sahih adalah tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa itu adalah tanda-tanda cap kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saja yang beliau sampaikan, dan insyaallah akan disempurnakan lagi pada pengajian-pengajian yang akan datang. Baik, syukran kathir kami ucapkan kepada beliau Profesor Dr. Mahmud Haidar atas tausiahnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak kajian Kitab At-Tajridu Shorih dan Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada bihi wa kafarhu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad مد صلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا رزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد ورزقنا يا ربنا مرافقته في الجنة واخسرنا يا ربنا مع زمرته وتحت لوائه يوم القيامة اللهم حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا من علينا بالوصال به قلبا وجسدا ظهرا وباطنا في هذه الدنيا والأخرى اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami hormati, kami cintai para hadirin hadirat pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua yang telah semakin mendekatkan dan terus mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fadilat Syekh Murad dengan Syama'il Muhammadiyahnya. Beliau membawa khayalan kita dan hati kita untuk menghadirkan Nabi. Dan sungguh tidak ada telinga yang mendengar apa yang beliau sampaikan kecuali saat itu pun terbayang di benak dan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pentingnya kita untuk terus dan terus dan terus kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon untuk segera dari pihak mukhrij atau editor untuk bisa mewujudkan silsilah sirah yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Murad secara khusus supaya lebih besar manfaatnya, dan juga untuk di kepada para hadirin untuk bisa menginformasikan kepada yang lainnya tentang silsilah sirah tersebut. Kita masih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk mendekat kepada Rasulullah. Perjalanan kita untuk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat ini adalah dengan hadis-hadis beliau, yaitu dengan kitab Sahih Bukhari atau ringkasan kitab Sahih Bukhari yang dikumpulkan dan diringkas oleh Imam Az-Zabidi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Lagi-lagi itu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dan harapan semoga dengan ini semua kita benar-benar semakin dekat dengan Nabi di dunia dan dekat dengan Nabi di akhirat, Nabi di surga. Kepada para asatidz dipersilahkan, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif bi sanadikum al-mutasil ila Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif As-Sarji Az-Zabidi radhiyallahu anhum wa nafa'ana wa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain ila anqal wa bihi ila anqal anil barra'i radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu. Anil Bara'i radhiyallahu anhu kana qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu. Anil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha ahadukum awla aw ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'alallahu ra'sahu sahimari aw yaj'alallahu suratahu suratah himari. Anin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha ahadukum aw ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu suratah himarin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha ahadukum aw ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'alallahu ra'sahu qara'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu suratah himarin. Sebelumnya ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang pelit, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah di saat disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pelit untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hilangkan sifat pelit. Di saat mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung hadirkan Nabi di hati dan hadirkan Nabi di lidah dengan bersalawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan biasakan dengan ini semua. Dan itu akan menggetarkan hati orang yang mendengar. Menggerakkan hati orang yang mendengar. Dan itu ciri khas seharusnya sebagai orang-orang yang mengaku diri mereka pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendengar nama beliau disebut kecuali bergegas menghadirkan Nabi dia dalam hatinya, kemudian menghadirkan Nabi di lidahnya sembari ia berselawat. Dan keluarkan suaramu untuk berselawat agar orang yang terlalai dan lupa pun juga ikut berselawat bersama Anda yang ingat. Baik. Jadi berselawat. Nah, ini. Jadi mohon maaf, saya punya anak-anak itu memang harus diingatkan terus. Urusan son itu kalau tidak 100 kali diingatkan mereka tidak. Jadi kepekaan telinganya belum ada, padahal dia sudah serah. Tolong son itu nomor 1 ya. Jadi Buya itu masuk saja sudah kerasa kalau ente kurang pas di dalam menyeting son. Karena tadi sayang Syekh Murad sudah bercerita setengah jam lebih, tapi suaranya kurang benar. Kenapa masih seperti itu? Dakwah itu berpikir bagaimana terus bisa maju. Jadi mohon kepada semua para hadirin, jika menemukan kekurangan son atau apapun, tolong sampaikan demi kesempurnaan majelis ini. Kita pasang son dan televisi di mana-mana. Itu semuanya tujuannya adalah untuk menyempurnakan majelis ini. Jadi kalau ada kekurangan, tolong sampaikan. Tolong disampaikan agar nanti bisa disempurnakan. Baik, itulah. Mari kita biasakan dengan berselawat di saat kita menyebut nama beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Anil Barra, ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Barra radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, idza qala sami'allahu liman hamidah, jika Nabi Muhammad mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah di dalam solat beliau, lam yahni ahadun minna dhahrah, tidak ada yang merundukkan kepala, merundukkan tubuhnya salah satu dari kami, hatta yaqa'un nabiyyu sajidan, sampai Nabi mulai menempelkan jidat mulia beliau ke tanah untuk sujud. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami pun menjatuhkan diri, maksudnya merunduk untuk sujud. Di sini ceritakan bahwa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu i'tidal, setelah beliau rukuk kemudian berdiri membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, makmum tidak buru-buru sujud kecuali sudah melihat beliau menempelkan jidatnya di tempat sujud. Ini adalah pendidikan di dalam sholat berjamaah agar kita tidak mendahului imam. Dan kapan sebaiknya kita mengikuti imam? Kita itu dilarang mendahului pekerjaan imam di dalam rukun qauli. Mendahului imam di dalam sholat kita. Dan hadis selanjutnya disebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, amma tahsha, apakah engkau tidak takut, amma yahsha, apakah tidak takut ahadukum, salah satu dari kalian, au ala yahsha, apakah tidak takut ahadukum, salah satu dari kalian, idza rafa'a ra'sahu, jika mengangkat kepalanya, qabla al-imami, sebelum imam, ayyaj'alallahu ra'sahu, untuk akan dijadikan oleh Allah kepalanya, ra'sa himarin, kepalanya himar, ayyaj'alallahu suratahu, Allah atau Allah akan merubah wajahnya, surata himarin, bentuk himar. Baik. Di sini ada pendidikan kalau kita melakukan sholat berjamaah. Kesempurnaan ilmu itu penting agar kita di dalam melakukan sholat berjamaah itu benar. Ada dua hal yang dilarang, yaitu mendahului imam atau terlambat dari imam. Akan tetapi dihimbau untuk mengiringi imam. Mengiringi imam. Jadi kalau imam, kita itu mengikuti, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka kalau Anda melakukan sholat berjamaah, jangan buru-buru mendahului imam. Jadi mendahului imam itu ada hukumnya. Yang pertama, mendahului dalam takbiratul ihram batal mutlak. Dalam bahkan bareng di dalam takbiratul ihram batal. Ini selesai masalah takbiratul ihram. Tinggal yang tersisa ada dua, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li selain takbiratul ihram. Rukun qauli dan rukun fi'li. Kita bahas. Kalau rukun qauli mendahului imam, itu hukumnya makruh. Rukun qauli, imam belum membaca Fatihah, kita mendahului Fatihah, hukumnya makruh. Dan tidak membatalkan sholat, kecuali pendapat lemah dari madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau imam belum membaca Fatihah, ternyata Anda mendahuluinya di dalam membaca Fatihah. Misalnya imam masih membaca kabirau walhamdulillahi kathirau, kemudian Anda mendahului membaca surat Al-Fatihah, maka sholat Anda adalah sah. Hanya saja hal yang demikian itu hukumnya adalah makruh. Dan ingat, semua kemakruhan yang ada di dalam sholat berjamaah dan tidak ada di waktu yang lain, kalau di sholat berjamaah makruh, semua kemakruhan yang adanya hanya di dalam sholat berjamaah, itu menghilangkan mufawwitun atau menghilangkan pahalanya berjamaah. Maka diupayakan dan terus upayakan Anda membaca surat Al-Fatihah adalah setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, baru giliran Anda membaca surat Al-Fatihah. Itu rukun qauli. Adapun rukun fi'li, maka batal kalau Anda mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Rukun pekerjaan, mohon maaf, rukun fi'li adalah rukun pekerjaan. Kalau rukun qauli, rukun tapi dalam ucapan. Rukun dalam ucapan hanya lima. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud, at-tahiyat, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Itu rukun qauli. Nah, kalau Anda mendahului imam di dalam rukun fi'li, dua rukun, biarpun itu rukun pendek, rukun qaul, rukun pekerjaan ada panjang, ada pendek. Yang pendek adalah duduk di antara dua sujud. Selebihnya adalah panjang. Duduk di antara dua sujud pendek. Tapi kalau sujud panjang, artinya kita boleh memanjangkan sujud kita kalau kita sholat sendiri. Sepanjang-panjangnya. Mau sujud satu jam juga sah. Baik. Jadi ada rukun fi'li yang pendek dan rukun fi'li yang panjang. Maka, kalau ada seseorang mendahului imam di dalam rukun fi'li, biarpun itu tidak panjang, kalau sudah lebih dari dua, maka itu batal sholatnya. Dua. Contoh, imam masih berdiri membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba Anda nyelonong ruku. Kemudian Anda menonong berdiri. Sampai Anda sudah mau sujud. Berarti Anda mendahului ruku dan iktidal. Batallah sholat Anda. Baik. Nah, mendahului satu rukun. Mendahului satu rukun. Kalau kita mendahului imam satu rukun, tidak membatalkan, tapi haram. Haram yang juga menghilangkan pahalanya berjamaah. Imam masih rukuk, Anda enggak sabar, lalu Anda berdiri iktidal. Kemudian Anda mau sujud, berarti Anda mendahului berdiri atau iktidal tadi. Anda rukuk dengan imam. Ternyata Anda enggak sabar karena satu hal, Anda berdiri. Itu tanpa niat mufarokoh. Kalau niat mufarokoh enggak. Enggak makruh, tapi Anda kehilangan pahala berjamaah jika tanpa udzur. Mufarokoh itu misah diri. Kalau misah diri tidak membatalkan. Baik. Di saat Anda mendahului imam satu rukun dengan sengaja, maka hukumnya adalah haram dan Anda kehilangan pahala berjamaah di rukun yang Anda dahului. Baik. Adapun barengan dengan imam itu makruh. Bareng dengan imam makruh. Dan kemakruhan ini menghilangkan pahalanya jamaah. Maka jangan buru-buru. Jadi jangan mendahului imam, jangan bareng sama imam. Kalau bareng sama imam, makruh. Di dalam hal ini. Itu, sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Baik, maka dari itu, imam itu harus mendahului kita. Maka dari itu, kalau imam rukuk, imam mulai rukuk, Anda jangan rukuk dulu. Imam rukuk, baru imam sudah mapan rukuknya, Anda menyusul rukuk. Imam berdiri, baru imam tegak, baru Anda tegak. Imam sujud, jangan Anda buru-buru ngikuti sujud, akan tapi kalau sudah imam kelihatan jidatnya nempel di tanah, baru Anda nyusul ruku. Ini pendidikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dahului, ada sebagian. Dan ada ancaman, mendahului yang sampai derajat haram mendahului satu rukun, itu diancam hukumnya haram dan hukumannya adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan kepalanya nanti seperti kepala himar. Bahkan ulama menjelaskan para surah al-hadis Ibnu Hajar al-Asqalani hukumnya adalah haram yang haram. Pokoknya mendahului yang haram dapat ancaman itu. Maka ibu, bapak, kalau melakukan sholat berjamaah harus Anda menjadi makmum yang benar. Makmum yang benar itu apa? Ya makmum yang pengikut, jangan makmum mendahului. Ada ya? Sebagian orang itu begitu, selalu pengen nonyol-nonyol, pengen dahulu imam. Ada. Itu coba diperhatikan. Itu karena kebiasaan. Kalau sudah biasa begitu, coba perhatikan, lihat. Terus mendahulu imam dimanapun berada. Baik. Dan di saat Anda misalnya sakit perut, harus ada yang ditolong dan sebagainya, Anda pun tetap tidak boleh mendahului imam. Akan tapi untuk keperluan perut Anda tadi yang sakit, Anda boleh mufarokoh, memisahkan diri agar tidak diancam pisah. Karena sakit perut, mau pengen buang air, tapi sholat kan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Anda mendahului imam, assalamualaikum, selesai. Tapi niatnya niat misah diri, mufarokoh. Mufarokoh nanya niat misah diri. Baik, itu hukumnya mendahului imam. Dan hukumnya terlambat dari imam, ini ada macam-macam. Kalau terlambat dari imam, tanpa ada uzur, nyantai orangnya males-malesan, atau memang orang berlebih-lebihan, sehingga ketinggalan dua rukun juga batal. Jika tanpa uzur. Misalnya imam sudah rukuk, Anda masih berdiri. Imam sudah iktidal, Anda masih berdiri untuk di tempat Anda belum rukuk. Anda berdiri belum imam rukuk, Anda belum rukuk. Imam iktidal, Anda belum rukuk. Imam sujud, Anda masih belum rukuk. Berarti Anda ketinggalan dua rukun panjang. Yang pertama adalah rukuk, yang kedua adalah iktidal. Rukuk dan ketinggalan rukun panjang atau tidak panjang membatalkan. Misalnya begitu, Anda iktidal bersama imam kepanjangan, tidak tahu Anda membaca apa, sampai imam sujud, sampai imam duduk di antara dua sujud, sampai imam sujud yang kedua, batal sholat Anda. Karena Anda ketinggalan dua rukun, biarpun tidak rukun panjang yang satunya. Sujud rukun panjang, duduk di antara dua sujud rukun pendek. Batal sholat Anda. Makanya, jangan ketinggalan dengan imam. Ada yang boleh ketinggalan, irukun. Jadi ketinggalan dua rukun, membatalkan sholat. Lah ketinggalan satu rukun, ketinggalan ya. Hukumnya ketinggalan satu rukun adalah haram. Nyantai. Ketinggalan satu rukun, hukumnya haram dan menghilangkan pahalanya berjamaah. Ketinggalan satu rukun adalah haram, menghilangkan keutamaannya berjamaah. Baik. Ada yang dimaafkan nanti. Boleh ketinggalan tiga rukun panjang. Tiga rukun panjang ketinggalan, boleh. Dan sholatnya tetap sah adalah jika ibu bapak termasuk orang yang baca fatihahnya adalah gak bisa cepat baru belajar fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak selesai-selesai. Ya. Anda... Atau dalam suatu kondisi yang padat sekali sehingga Anda untuk sujud nggak bisa nunggu orang selesai. Ada udur. Atau imamnya imam super cepat. Nah ini imam yang nggak benar ini. Imam yang ngebut sekali. Ini apa-apa orang tua itu kan pelan-pelan. Allah. Ini ngebut. Jadi kalau dalam keadaan udur seperti ini ibu, kita boleh ketinggalan tiga rukun panjang dan sholat kita tetap sah. Tiga rukun panjang misalnya. Ibu dalam keadaan berdiri. Kemudian masih sholat, masih berdiri belum sholat ya, belum rukuk ya. Anda berdiri bersama imam belum rukuk. Tak taunya Anda tahu mungkin bacaan Anda lambat atau apa. Kemudian imamnya sudah rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujudlah lagi. Lihat rukun panjangnya apa di sini? Rukuk dan sujud dua kali. Sujud dua kali. Berarti enggak apa-apa, Bu, tenang saja. Ibu selesaikan, karena memang ibu membacanya Fatihah adalah enggak bisa ngebut. Bismillah. Tenang, imam rukuk biarin. Imam sujud, terus saja ibu baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai imam sujud yang kedua, tetap Anda membaca apa? Fatihah. Belum beres. Sampai imam berdiri. Nah, imam berdiri, maka saat itu Fatihahnya ibu berhenti. Ibu ngikuti imam lagi berdiri. Enggak usah dilanjutkan apa tadi? Soalnya ibu mulai baca Fatihah lagi. Ketinggalan lagi, selesaikan Fatihahnya ibu. Fatihah enggak selesai, imam kok berdiri lagi. Jadi enggak apa-apa. Imam 4 rakaat, ibu belum dapat 1 rakaat. Pahala jamaahnya utuh. Ya begitu memang caranya. Jadi kalau ada udzur ketinggalan 3 rukun adalah boleh. Baik, ini saja ringkasnya fikih berjamaah. Di sini menjelaskan tentang jangan mendahului imam. Dan bareng dengan imam hukumnya adalah makruh. Jadi mendahului imam dengan 1 rukun hukumnya haram yang menghilangkan pahalanya jamaah. Bareng dengan gerakan imam hukumnya makruh. Rugilah ibu sholat berjamaah terus bareng imam. Jadi imam biar rukuk mapan, ibu baru rukuk. Imam iktidal mapan, ibu baru iktidal. Begitulah caranya biar pahala jamaah kita utuh. Itu ulama menjelaskan ya. Wallahu a'lam bisawab kita itu. Jadi hati-hati, tolong diperhatikan berjamaahnya. Jadikan imam adalah imammu yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mendahului imam, jangan sampai kita nyalip imam ya. Dalam keadaan apapun ya. Itu menjadikan pahala berjamaah kita hilang. Wallahu a'lam bisawab. Kita langsung saja kepada kita. Riyadus Salihin. Khud bas. Kita sudah sampai kepada bab qalan musannif rahimallahu taala nafa'an Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum wa bi ulumikum fi darmin ila anqal fi babi mulatafatil yatimi wal banati wa sa'iri du'afati wal masakini wal munkasirin wal ihsan ilaihim wa syafaqati alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa hifdzil janahi lahum. Ini babnya panjang. Bab mulatafatil yatim, lemah lembut dengan anak yatim, berkasih sayang dengan anak yatim. Wal banat, dan anak-anak gadis, anak putri. Wa sa'irid du'afati, dan semua orang-orang lemah ekonomi, lemah fisik, lemah akal. Lemah akal, berkah ada di situ. Ada sebagian keluarga diuji oleh Allah dengan anak yang idiot. Ketahuilah, dia adalah ahli surga, jangan macam-macam dengan orang seperti itu. Anda dolim kepadanya, dolim di atas kedoliman. Ada orang akalnya tidak benar. Atau mohon maaf, gila dari kecil. Jangan dihinakan dengan kegilaannya. Karena gila itu sudah tidak ada taklif, tidak ada beban kewajiban, maka dia adalah ahli surga. Yang berjalan di atas bumi adalah orang yang akalnya kurang. Ada idiot. Cuman kadang diuji oleh Allah dengan ketidaksabaran. Mulai dari yang namanya malu dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga ngomong dengan dia kasar, ngomong ini. Enggak. Dia adalah orang yang kurang akalnya, lemah. Awas, hati-hati dengan dia. Kalau ada seseorang diberi oleh Allah dengan orang idiot, orang lemah akalnya, kemudian dia bisa memuliakannya, lihat, Allah pun akan memuliakan di dunia sebelum di akhirat. Wal masakin, dan orang-orang yang tidak mampu urusan ekonominya, yang setiap saat merasakan haus, lapar, dahaga dengan kekurangan-kekurangan ekonomi. Hakikat fakir, hakikat miskin, bukan orang yang salah miskin. Ada salah miskin, miskin tapi yang salah. Katanya si kurang makan tapi punya televisi, punya miskin salah itu, salah miskin. Miskin yang memang dia urusannya adalah kekurangan. Kekurangan. Ketahuilah, doa Allah ada. Ana indal munkasirati qulubuhum, hadis qudsi. Aku bersama orang-orang yang hatinya tercabik-cabik karena itu tadi. Hatinya setiap saat merasa menangis karena kekurangan. Dan tidak mengeluh, bukan mengeluh, akan tapi merasakan capek fisiknya, capek urusan ekonominya. Ketahuilah Allah bersamanya. Dan ini bab al-ihsan ilaihim, imbauan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Tidak cukup terenyuh hati kita, sebab harus ada buah dari keterenyuhan hati kita. Buahnya adalah kita menggerakkan tangan kita untuk membantunya, atau mengambil sebagian dari rezeki kita untuk memberikan santunan kepada mereka. Gak ada cuma kasihan, kasihan, terus ya kasihan. Asila asih makan asih sesuatu. Hanya berkasihan-kasihan saja. Dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, wal ihsan ilaihim. Berbuat baik kepada mereka Allah. Adakah cerdasnya ulama itu? Kalau nyusun apa-apa itu enggak tanggung. Pertama, hatimu dulu terenyuh, lembut sama mereka. Yang menggugah kedua adalah berbuat ihsan ilaihim. Wa syafaqati alaihim, dengan penuh kasih sayang. Waktu berbuat baik itu adalah dengan penuh kasih sayang. Wattawadu mahum, dengan tawadu. Lihat, bukan merendahnya. Enggak. Kasihan dan merendahkan. Enggak, tawadu. Lihat. Ternyata banyak orang memberikan santunan kepada yatim, tapi sombong yang muncul. Mungkin memberikan kepada seorang fakir bantuan, tapi sini, ana. Ambil ini. Enggak punya ya, orang lain. Ambil. 10.000. Kurang. Membantu juga. Tapi mana tawaduknya? Allah. Kurang akhlak ini. Pendidikan akhlak ini. Berkasih sayang, lembut rasa hati, berbuat baik. Ternyata pun diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tawadu. Wa tawadu mahum. Wahibdil janah. Tawadu dengan hati. Wahibdil janah diikuti dengan perilakumu. Perilakumu. Tawadu dengan hati. Perilakumu ya. Itu. Merendah dengan perilaku kita. Tidak nyombongkan dengan sombong, kan hakikatnya di dalam hati, akan tapi kebaja dalam bentuk zahir kita. Maka perlu, tidak cukup tawadhu dengan hati, akan tapi hibdul janah itu kalau burung merendahkan sayapnya. Jadi ya, kalau dengan orang fakir ya, mulai dari cara posisi duduk kita, jangan mentang-mentang orang fakir biasa. Kalau perlu merunduk kita, maksudnya merunduk itu adalah ya tawadhu dengan jasad kita juga. Itulah pendidikan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baru sempurna dia menjadi orang hebat ini. Gak cukup kita memandang orang fakir, orang miskin dengan kasih sayang, tok. Tapi gak pernah berbuat baik. Gak cukup kita berbuat baik kepada mereka tanpa dibaringi dengan ketawaduan. Dan sering kami ingatkan bahwa kalau Allah menciptakan si fakir di kiri kanan kita, Allah menciptakan si lemah di kiri kanan kita, ketahuilah bukan karena Allah tidak mampu mencukupi mereka. Akan tapi karena Allah ingin mengangkat orang yang ada di kiri kanannya. Kadang kita itu macam, kasihan kita ini orang-orang kaya, yuk kita membuat satu perkumpulan orang kaya untuk ngumpulin dana, itu ada fakir di sana. Siapa lagi yang membantu kalau bukan kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang membantu bukan kita? Siapa ente itu? Ha? Allah membuat orang melarat itu bukan karena Allah tidak bisa mengayakannya. Allah membuat orang sakit bukan karena Allah tidak bisa menyembuhkannya. Akan tapi Allah menjadikan orang melarat karena Allah untuk mengangkat yang kaya, yang sadar. Dan sesungguhnya mereka itu adalah lebih hebat yang diberikan kepada kita daripada apa yang diberikan untuknya. Kalau orang paham dan sadar di saat kita memberi, di saat kita membantu orang melarat, di saat kita membantu orang fakir, di saat kita membantu orang lemah, sebetulnya kemuliaan yang hebat adalah di mereka, bukan di kita. Kalau orang paham hakikat memberi. Kita mungkin memberikan sumbangan 1 juta rupiah duit. Tapi dengan 1 juta rupiah yang kita berikan dengan tulus, Allah akan memberikan kepada kita pahala yang kelak akan kita petik di surga. Mahal mana? 1 juta atau surga? Surga. Berarti hebatan mana yang dikasih? Apa yang dikasihkan orang fakir kepada kita lebih gede. Maka semestinya seorang kaya yang menyantuni seorang fakir, tawadhu, cium tangannya kalau perlu gitu. Jadi tawadhu benar, karena apa? Yang diberikan oleh Allah gara-gara dia lebih hebat daripada yang aku berikan. Masya Allah. Jadi ini adalah pendidikan. Pendidikan akhlak. Pendidikan kemuliaan. Sebab kadang ada orang memandang kemuliaan adalah dengan bajunya. Dengan mobilnya. Dengan rumahnya. Dan Allah dalam banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW dalam hadits Qudsi, Allah tercantik bersama ini orang yang lemah, bersama orang sakit. Dalam hadis yang sering kita sebutkan, abdi maridtu falam ta'udni, hambaku aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Gimana ya Allah, engkau sakit, engkau adalah Rabbul Alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Dijawab oleh Allah, si fulan sakit, kau tidak kunjung kepadanya. Padahal kau kunjung kepadanya, engkau akan menemukanku bersamanya. Maksudnya pengkabulan doa, rahmat. Dan Nabi pun pernah bersabda, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian itu. Bukan karena orang-orang hebat itu. Orang-orang kaya atau pejabat yang tinggi pangkatnya. Bukan, Allah akan menurunkan pertolongan, memberikan pertolongan kepada bukan Nabi du'afaikum, orang-orang yang lemah yang ada. Maka mendekatlah dengan orang yang lemah, orang yang tidak mampu, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Karena engkau dekat dengan mereka, karena Allah bersama mereka. Ini, dalam bab ini sudah sempurna. Dalam bab ini sudah sangat sempurna. Hati, hidupkan hati kita. Dan yang paling penting itu kan ternyuh rasa hati itu. Apapun, anak yatim, orang fakir, Anda perlu tahu keadaan mereka. Allah yang man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Kalau kita tidak ada pernah ternyuh hati kita, tergerak hati kita untuk memikirkan kaum muslimin, bisa saja kelak kita tidak bisa berkumpul dengan mereka. Memikirkan. Dan tidak usah ragu, kalaupun Anda seorang yang fakir, kir-kir fakir, enggak punya apa-apa. Ternyata ada yatim piatu, ada apa? Ada ya ada. Masjid yang rusak mau dibangun, ataupun apapun proyek-proyek kebaikan, Anda jangan pelit untuk melihatnya. Tujuannya apa? Menghidupkan hatimu. Coba, kalau Anda tidak pernah melihat anak yatim menangis, mungkin tidak pernah ternyuh. Datang ke tempatnya yatim piatu. Ternyata di sana Anda melihat tidurnya di lantai. Bantalnya ini, sarungnya enggak karu-karuan. Makannya hanya begitu. Hiduplah hati Anda. Di saat hati Anda hidup, muncul rasa ternyuh. Lalu Anda memanjatkan doa kepada Allah. Saat itu Anda akan diangkat oleh Allah. Dan mungkin lintasan dalam doa Anda cuma begini. Ya Allah, kasihan benar itu. Ya Allah, Masya Allah, Ya Allah. Ya Allah, jadikan saya kaya. Ya Allah, biar saya bisa nolong dia. Nah, karena Anda waktu berdoa, karena ternyuh sungguh-sungguh, lihat, bisa saja menjadi sebab dikabul doa Anda. Cuma kadang-kadang kita ini lihat, kalau sudah ada panti asuhan, nah, nanti minta sumbangan lagi. Lihat bu. Tanya kepada panitia pondok ini kurang apa ini. Biasanya panitia pondok bilang, alhamdulillah cukup semuanya. Lihat masjid yang di kiri kanan, tanya. Biarpun tanya, enggak punya duit. Karena bisa saja di saat seperti itu tergerak hati Anda. Cuma kadang tahu kabarnya saja enggak pengin. Tetangganya melarat, enggak pengin tahu kabarnya. Tetangganya sakit, enggak pengin tahu kabarnya. Masjid itu sudah ada dana itu belum tahu kabarnya. Dan orang hebat, orang hebat, orang hebat adalah justru orang yang menyembunyikan kefakirannya. Iffah. Tidak menampakkan, tidak pernah minta-minta. Orang fakir yang hebat tuh menyembunyikan kefakirannya, tidak pernah ditampakkan di orang. Wah, ini luar biasa. Cari orang lain begitu. Dan kita tahu di kiri kanan kita ada orang seperti itu kan, tahu. Ada orang kerjaannya minta, hobi. Ada orang memang menjaga, lihat dari kerjaannya enggak ada. Kalaupun Anda ke rumahnya, dia pura-pura cukup semuanya. Dia menutupi. Akan tapi kadang dia makan hanya ala kadarnya. Allah, orang-orang mulia itu. Enggak mau minta kepada orang lain. Enggak mau merepotkan orang lain. Baik, kita langsung saja mulai. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wahfid janahaka, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahfid janahaka lil mu'minin." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan sayapmu kepada orang yang beriman. Merendahkan sayap maksudnya apa? Bertawadhu'lah lahir dan batinmu kepada orang yang beriman. Qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wala taqdu 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya." Ini ada cerita. Wasbir, ceritanya Nabi itu waktu itu akan adalah bersama orang-orang fakir. Ada Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, orang-orang yang tidak mampu duduk dengan Nabi. Pembesar-pembesar Quraisy berkata, Muhammad, aku akan duduk kepada denganmu kalau orang-orang itu sudah kau usir. Masa orang kelas kau seperti saya ini, Abu Jahal nih, saya orang kelas menengah ke atas, mau duduk sama... Tolong Buya buatkan saya buatkan pengajian khusus orang menengah ke atas. Maksudnya gitu loh. Ada. Buya tolong buatkan pengajian khusus kelas menengah ke atas. Nanti saya mau hadir. Ada enggak pengajian kelas menengah ke atas? Sudah kan? Pernah dengar kan? Pernah dengar ya? Nah itu kayak itu Abu Jahal minta kepada Rasulullah. Nah, ini makanya enggak ada pengajian menengah ke atas tuh. Pengajian untuk semua. Ini yang menengah ke atas ada, menengah ke bawah ada, menengah. Menengah ke atasnya. Pengajiannya orang kaya. Pernah dengar ya? Ustadz kelas menengah ke atas. Ustadz kelas menengah ke atas. Kayak apa sih? Sehingga ustadznya harus setting nanti. Mobilnya harus mewah. Macam-macam. Apalagi? Sarungnya yang mahal. Berapa ratus ribu. Capnya taruh di depan kalau jalan kelihatan. Jasnya itu, tempel Parisnya itu harus kelihatan. Apa lagi? Nggak, jangan bayangin orang lain, menggibah. Ini maksudnya nggak bayangin kalau saya gitu loh. Maksud saya aja, Bu Yayah yang pakai itu loh. Ya orang lah haram-haram. Keluar, biarpun minjem mobilnya, mobil sewaan, yang penting saya keluar dari mobil harus mobil mewah. Sepatunya harus semir dulu tuh. Nggak punya sepatu saya itu. Yes. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Jadi orang minta, "Hei Muhammad, aku akan duduk dengan kalian, aku akan duduk bersamamu, tapi tolong pinggirkan orang-orang itu." Ammar bin Yasir. Itu. Kalau bahasa sekarang itu tadi tolong nih. Buatkan Buya, membuat majelis untuk kelas menengah ke atas. Atau majelisnya Pak Haji ajalah. Reuni jamaah haji. Ini reuni jamaah haji juga bermasalah itu. Kalau pengajiannya bukan Pak Haji, Bu Haji enggak mau datang itu. Kalau ada Pak Haji, kalau yang enggak haji datang, ini sudah haji dia. Dia langsung tanya, "Sudah haji enggak sampean?" Langsung tutup poin tuh langsung. "Sudah haji." Belum. "Kok ikut-ikutan?" Wes. Tolong yang punya majelis jamaah haji. Enggak apa-apa, teruskan. Cuman perlu kita tata hati. Majlis kelas ini. Jadi ada minta tolong buatkan saya, wahai Muhammad, buatkan saya itu majlis khusus orang-orang kaya seperti aku nih, Abu Jahal, Abu. Turun ayat Al-Qur'an. Usbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Orang-orang fakir yang bersama Nabi itu kerjanya hanya ibadah pagi dan sore. Muhammad keduduk, tetaplah sabarlah dengan mereka. Sampai dikatakan kalau Nabi itu kedatangan orang-orang tersebut, orang fakir. Ini dalam riwayat. Nabi tidak mau mendahului bubar kecuali mereka bubar duluan. Kalau kedatangan orang kaya biasa, aku udur, aku maaf ini. Tapi kalau kedatangan orang fakir, Nabi tidak berani meninggalkan majlis kecuali mereka pergi duluan. Allah. Wasbir nafsak. Bersamalah engkau dengan mereka. Walata'tu aynaka anhum awas. Jangan awas, jangan kau rendahkan mereka, jangan kau lewatkan pandang. Maksudnya apa? Jangan kau tidak pandang mereka, lihat mereka. Jangan sampai kau sampingkan itu orang-orang yang enggak mampu itu, wahai Muhammad. Hanya gara-gara engkau menginginkan pengajian kelas menengah ke atas tadi. Turidu zinatul hayat dunia, pengen kebiar. Allah. Ini ada, tapi diingatkan seperti itu. Nabi melazimi orang-orang fakir, orang yang tidak mampu. Duduknya lebih nyaman dengan orang yang tidak mampu dan lebih lama dengan orang yang tidak mampu. Sampai diceritakan dalam sebuah riwayat, Nabi tidak berani memulai membubarkan majlis kecuali mereka sendiri yang membubar. Karena diperintah oleh Allah, wasbir nafsak, sabar kau dengan mereka. Halas. Fa ammal yatima fala taqhar. Larangan juga orang yatim jangan kau hardi, kau bentak dia. Jangan hardi. anak yatim, maksudnya mengherdik, membentak ini adalah enggak ada apa-apa, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba langsung enggak. Itu dengki namanya. Tetapi kalau kita punya anak yatim, kalau salah ya wajar dimarahi dan dihukum. Tapi ingat, jangan melebihi daripada hukuman yang kau berikan kepada anak yang paling kau cintai. Gimana kalau engkau menghukum anakmu? Kalau menghukum anakmu dengan kau rotan sedikit di jujur jemarinya atau di telapaknya, maka anak yatim pun tidak apa-apa di rotan. Karena pendidikan. Cuman kadang orang berlebihan. Oh jangan, nanti kualat sama anak yatim. Terus biarin jadi anak setan saja. Anak yatim kurang ajar, nakal, tidak pernah dimarahi. Akhirnya menjadi anak setan. Tetap dididik yang mulia. Dan dimarahi dan ditegur. Seperti kita mendidik anak. Jangan berlebihan semuanya. Semuanya ada aturannya. Wa masaila falatanhar. Orang yang minta kepadamu, jangan kau bentak di saat kau tidak bisa memberinya. Kalau anda tidak bisa memberi, tolonglah berikan dengan kalimat yang indah. Kadang-kadang, ah, enggak. Bentak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Menghardik, membentak anak yatim dan tidak pernah menghimbau, mengajak untuk menyantuni orang-orang miskin. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebelum kita membaca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, yaitu satu penanya dari jamaah kaum muslimin dan satu penanya dari jamaah kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Maka yang bertanya langsung kami persilahkan. Baik, dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Begini Buya, seperti yang tadi Buya jelaskan dalam kitab At-Tajridus Shalih bahwa mendahului rukun qaulinya imam itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana hukumnya jika di dalam at-tahiyat, nah, kita sebagai makmum itu cepat bacaannya gitu. Contohnya seperti imam itu baru baca at-tahiyatul mubah gitu. Nah, kita makmum itu udah nyampe sholawat dan sebagainya. Nah, mungkin karena satu imam itu bacaannya tidak terdengar oleh kita. Nah, terusan kita itu ingin membacakan sunnah Allahumma inna a'udzubika min 'adzabil qabri, seperti itu Bu ya. Nah, sedangkan imam itu tidak pernah membaca. Jadi fil alamin la innaka hamidum majid, itu langsung salam. Nah, itu hukumnya seperti apa? Nah, terus, nah, gini Buya, saya itu pernah mendengar bahwa jika ada makmum yang sendirian shofnya di belakang, itu makmum yang shofnya di depan itu harus mundur ke belakang. Apakah benar? Nah, terus kalau ada makmum yang lain lagi datang, kita harus maju lagi. Nah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya habis mengikuti acara di STV itu Bu ya. Terus ada program untuk umroh dan haji Bu ya. Ini saya membawa bukunya. Nah di situ saya ikut apa seminar di hotel itu ya Bu ya. Terus ya ada program untuk umroh sama haji. Terus kita mengikuti seminar di hotel itu Bu ya. Terus terus ada program kita disuruh mengikut mencari anggota gitu Bu ya. Nah nanti kita bayar ya umroh. Ini ada bukunya Bu ya. Nah itu di situ kita membayar DP 3,5 juta. DP untuk umroh kan itu umrohnya 22 gitu. Nah kita disuruh cari anggota sebanyaknya sampai menutupi 17 juta. Nah baru kita bisa berangkat umroh. Bisa Ibu juga bayar berapa? Ibu bayar 3 juta aja? 3 juta. Terus? Nah kita masukin ke bank BCA itu ada situ bukunya Bu ya. Nah terus kalau kita bisa mencari anggota sebanyaknya kita mendapat sampai 17 juta gitu. Baru kita berangkat umroh. Nah saya mau nanya itu hukumnya gimana? Mencari anggota gitu Bu ya. Itu kan apa hukumnya gimana gitu ya. Ya tapi selama ini saya sering ditelepon tapi saya enggak mau menghiraukan gitu. Kalau ya. Ibu enggak dapat anggota 3 jutanya jadi apa? Ya. Kalau Ibu enggak mendapatkan anggota, duit 3 juta kemana? Itu untuk pergi 3 juta kita bayar ke perusahaan itu, BCA apa mana gitu. Nah, terus kalau nanti Ibu enggak dapat anggota, Ibu kan dijanjikan dengan 3 juta itu? Iya. Ibu bisa naik haji atau umroh dengan kan? Dengan cara menabung bisa. Kalau kalau Ibu enggak dapat anggota? Ya enggak tahu tuh saya sampai sekarang. Enggak tahu. Sampai sekarang saya enggak ini Bu ya, enggak mengikuti gitu di sering di telepon tapi saya enggak mau peduli gitu. Karena hukumnya saya belum tahu ya apa itu hadiah apa gimana. Sedangkan kita mau niat umroh kan harus pakai uang yang benar-benar bersih. Halal begitu ya Bu ya. Ya. Ya ini maksudnya saya mau curhat gitu bagaimana pendapatnya gitu. Tapi selama ini saya enggak pernah mengkontak-kontak, saya enggak mau melayani gitu. Ya gitu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah mendahului rukun qauli hukumnya makruh. Tapi membarengi di sini adalah tidak. Bareng ya. Tasyahud Anda baca bah? Bareng. Beda rukun qauli dengan rukun fi'li. Kalau mendahului itu orang imam belum Fatihah, Anda sudah Fatihah. Baik, kalau tadi pertanyaannya, imam membaca tasyahudnya terbatas kepada yang fardu saja, nggak pakai sunnah misalnya. Alhamdulillah ini ada pertanyaan saya ingat, masalah kunut, imamnya nggak mau kunut, imamnya imam, nggak tahu imam apa itu, ya imam pokoknya. Orang di Indonesia madhab Syafi'i kok enggak pakai kunut. Sok pinter lagi. Orang enggak pakai kunut adalah hak kalau dia ngikuti Imam Abu Hanifah. Orang enggak kunut benar, cuman kadang-kadang orang aneh-aneh ini gara-gara pergi kemana itu pulang sudah kunutnya enggak ada. Gara-gara buku selembaran bid'ah-bid'ah kunut hilang. Ilmu tidak semudah, ilmu tidak diambil dengan selembar kertas. Berjilid-jilid orang belajar itu. Baik, kalau ternyata imam Anda itu membaca tasyahudnya hanya yang fardu saja, misalnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Nah, kan selesai sudah. Kan fardunya sampai di situ kan wajibnya. Ibu harus tahu yang wajib itu tambahan itu sunnah, Bu. Jadi kita harus tahu wajibnya sampai asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad pun khilaf, bukan wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sah salatnya. Lah saya sebagai makmum kan pengin baca doa yang banyak. Nah, Anda saat itu boleh melanjutkan doa Anda, ya. Anda melanjutkan doa Anda sampai Anda puas, enggak ada masalah sebagai makmum karena di situ pun Anda tidak tergolong orang ketinggalan satu rukun salam. Karena tidak murni satu rukun salam, enggak sempurna. Jadi yang maksud ketinggalan satu rukun itu kebayang begini Bu. Bapak rukuk dengan imam. Lalu imam berdiri iktidal. Itu ketinggalan satu rukun belum? Belum. Kalau bapak, kalau imam sudah mulai sujud, maka Anda ketinggalan satu rukun. Jadi kalau imam salam, Anda belum salam, itu belum ketinggalan satu rukun. Jadi kalau Anda ingin menyempurnakan doa, sempurnakan doa Anda. Setelah itu Anda berassalamualaikum. Di dalam kunut, lihat. Kalau ternyata imam Anda, dan ini disepakati loh dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk fatwanya orang-orang yang katanya anti kunut, itu ternyata mereka ya diam-diam ya harus patuh dengan ulama terdahulu. Ini fatwa dari Saudi muncul, kalau imamnya tidak kunut, bagi yang biasa kunut tetap diimbau untuk kunut. Apalagi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kalau imam tidak kunut subuh, maka tetap disunahkan bagi Anda untuk kunut subuh. Semoga Anda bisa haji dan umroh, amin. Cuman jangan ikut-ikutan semuanya yang ada di sana, gara-gara enggak kunut, enggak kunut. Kalau mereka tidak kunut, maka Anda tetap berkunut, lanjutkan. Dia sampai sujud, tidak akan ketinggalan satu rukun. Sepanjang apa sih kunut Anda? Allahumma hadina fi man hadait, sampai selesainya. Jadi waktu Anda kalau tahu imam tidak kunut, Anda bersegera saja. Sami Allahu liman hamidah. Setelah Anda baca, Allahumma hadina fi man hadait, wa'afini wa hadait, wa'afini wa hadait. Baru Anda menyusul sujud. Baik, jadi untuk menyempurnakan kunut, maka itu boleh-boleh saja, tapi lagi-lagi jangan sampai ketinggalan ya, dengan dua rukun utuh. Imamnya sudah sujud, sampai duduk lagi, sujud lagi, masih kunut, enggak benar. Jadi masih bisa kunut, dan disunahkan tetap kunut. Cuman kadang ini enggak tahu ya, sampai ustadznya pun kadang ragu, sampai Saudi itu sudah langsung ikut-ikutan, enggak kok. Bukan, padahal fikihnya sudah jelas kok. Coba ibu-ibu yang umroh kunut enggak kemarin? Ada yang kunut, yang enggak kunut. Nah, enggak boleh pakai enggak nanti. Karena kita biasa kita sunnah kok. Sunat amangan enggak boleh. Jadi kalau imamnya tidak kunut, maka kita kok keyakinan ilmu enggak usah diragukan, ini ilmu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kunut tetap ada. Jadi enggak usah ragu. Imam tidak kunut, kunut. Enggak usah ini fatwa-fatwanya bin-bin itu loh. Ada fatwa bin-bin siapa, enggak enak nyebut namanya. Itu sudah mengatakan boleh dalam fatwanya bin-bin dari Saudi itu. Bin-bin. Fatwa bin siapa? Masalah kunut ditanya orang, enggak bisa ngomong. Karena ulama mengatakan, bagi orang yang kunut, mereka menganggap kunut masalah khilafiyah. Khilaf antara jumhur dengan Abu Hanifata. Bagi yang biasa kunut kok ketemu imam tidak kunut, maka tetap disunnahkan dia untuk kunut. Karena dia punya kesunahan kunut. Selesai. Jadi Anda yakin, gak usah ragu lagi, kunut. Tetap kunut. Lihat. Cuman kenapa ada orang keras sekali? Kadang-kadang kita sendiri ke bawah. Tidak kunut. Atau Anda punya imam lupa. Pernah gak imam lupa? Pernah. Tetap Anda disunahkan kunut. Baik. Imam lupa, Anda tetap disunahkan kunut. Baik, itu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Makmum yang sendirian di sop yang paling belakang itu makruh kalau sendirian. Dan kemakruhannya menghilangkan pahalanya berjamaah. Dan benar apa yang Anda katakan bahwasanya kalau ada orang makmum di paling belakang, maka dihimbau dia untuk minta tolong dengan orang yang ada di depannya. Jadi ngambil, makanya sop itu harus diatur tata yang benar. Permasalahannya kalau kita urusan sama orang gak pernah ngaji. Anda sholat sendirian di sop paling belakang. Maka Anda disunnahkan untuk memberitahu orang yang di depan Anda, ngasih tahu agar mundur. Dan waktu memberitahunya adalah setelah Anda takbiratul ihram, Anda sendirian di belakang, takbiratul ihram Allahu Akbar, baru Anda tarik orang yang di depan Anda untuk mundur. Jadi menariknya adalah setelah takbiratul ihram, bukan ditarik dulu. Dan bagi orang yang ditarik, tahu dia belum takbiratul ihram, enggak boleh mundur. Ya. Jadi kalau Anda ditarik, orangnya belum takbiratul ihram, Anda enggak usah mundur. Tapi kalau sudah tahu dia itu sudah takbiratul ihram, Anda mau mundur. Jangan-jangan nakal, setelah Anda mundur, dia belum takbiratul ihram, dia mundur. Anda mundur, dia masuk, kan kurang ajar namanya. Ya, jadi memang harus ada aturannya. Baik. Dan bagi yang ditarik, sunnah untuk membantu. Biarpun Anda di sop yang paling pertama, hanya satu sop, tok. Dan sop itu dihimbau dibangun lagi sop yang kedua dari tengah yang paling lurus dengan imam, paling dekat dengan imam. Bukan di pojok sana, itu bikin masalah. Di tengah. Yang ditarik adalah orang yang paling dekat. Nah kalau sudah bolong, merapat. Baik. Kalau ternyata nanti kosong depan satu gak apa-apa, tapi di dua, belakang dua. Kosong ini bukan termasuk kosong yang menghilangkan pahala berjamaah. Aslinya, jika shof pertama belum penuh, maka kita tidak boleh membuat shof di belakangnya. Kecuali di saat kita di belakang hanya sendiri, maka kita membawa teman. Gak apa-apa shof belakang yang depannya kosong satu. Cuma nanti kalau ada orang datang memenuhi shof yang pertama. Nah, jadi betul. Jadi misalnya begitu tadi, ke belakang. Saya sholat sendiri di belakang, saya menarik orang yang di depan saya. Orangnya mundur. Setelah berdua mundur, ada orang datang. Maka dia akan tetap memenuhi. Kalau yang datang ternyata di samping kita, yang tadi mundur, boleh maju lagi ke tempat yang kosong lagi. Dan itu memang tata cara sholat berjamaah yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Ada ilmu-ilmu sholat berjamaah. Ibu bertanya tentang masalah haji. Kalau memang begitu, saya harus melihat secara rinci. Sebab masalah benar dan tidak benar ya. Jadi harus tahu al-hukmu ala syai'i faruna an tasawwurihi, kita tidak memberikan hukuman apa hukum sesuatu kecuali kita sudah jelas gambarannya. Cuman banyak macam-macam. Agama itu mahal, Bu. Haji umroh mahal. Banyak orang sekarang punya metode ide-ide ekonomi, pengembangan ekonomi tapi pakai haji dan umroh. Ada beberapa orang datang ke sini membawa cerita tentang haji umroh, dia bingung saya tanya tentang halal haramnya, tentang masalah-masalahnya tidak bisa menjawab, tidak boleh berhubungan dengan kami. Jadi kalau ibu ingin bergabung, tolong bawa ke sini, saya akan kasih penjelasan nanti. Kalau memang tidak, tidak boleh jalan. Sebab urusan ibadah, benar ibu berkata. Urusan ibadah. Enggak usahlah anda naik haji, naik umroh, apa umroh pakai dana pinjaman. Terserah, pakai apa. Kalau masalah sahnya sih boleh kalau ada orang meminjamkan buat haji. Ibu, mau haji ya? Iya, ini saya pinjamin duit 50 juta. Boleh. Tetapi tidak harus anda terima. Tidak harus anda terima. Sebab kalau anda terima kan harus bayar. Paling gak enak bayar ya nanti. Dan setan itu pintar. Waktu minjemnya mungkin baik-baik. Tapi setan berbisik. Tolong tagih, tagih, tagih. Giliran anda ditagih pusing. Kalau pusing setan berbisik. Sudahlah cepat bayarin. Saya gak punya duit wahai setan. Sudahlah terserah pokoknya dapat duit kerja apa saja. Gara-gara maksain haji. Haji gak usah dipaksain bu ya. Umroh gak usah dipaksa. Tidak dihimbau, biarpun Al-Bahjah punya travel, tapi ingat, enggak usah maksain. Khususnya yang sudah haji atau umrah berulang-ulang, barangkali bisa ditinjau mana yang lebih manfaat. Untuk pembangunan masjid, pesantren, anak yatim, menyekolahkan orang yang untuk sekolah agama, bisa saja itu lebih utama daripada anda ngulang-ulang umrah. Jadi semuanya perlu bimbingan, Bu ya, haji. Jadi perlu dilihat dulu, Ibu, seperti apa caranya. Adapun orang cari duit itu suka macam-macam. Mau jual yang namanya program ibadah itu. Banyak untuk cari duit. Bahasanya, kami menolong, kami membantu. Baiklah, bantulah aku gratis, bisa enggak? Sudah ngomong, saya bisnis selesai. Gitu. Saya bisnis melalui haji. Gitu aja. Enggak usah dengan bahasa ibu, ini demi menolong. Insya Allah, kami membantu. Demi kemudahan ibu naik haji, akan kami beri dana untuk pinjaman dan sebagainya. Tapi awas kalau gak bayar utang kan gitu tetap adanya. Jadi gak usah. Jadi jangan dipaksain. Tolong kami himbau semuanya untuk tidak memaksa. Kalau sudah haji anda paksakan. Maka anda bisa masuk bab haram. Ketahuilah ada satu hal yang jarang disebut oleh para ulama. Tidak wajib bagi kita untuk mencari duit untuk haji. Bapak-bapak itu gak wajib cari duit untuk haji. Lah wajib. Laijibu kasbul mali mu'nati lil hajj. Tidak wajib bagi seseorang mencari uang untuk haji. Yang wajib bapak ngasih nafkah anak istri. Kalau haji enggak. Akan tapi kapan saya wajib haji? Kapan anda menemukan diri anda cukup maka baru wajib haji. Jadi enggak usah maksain bu. Jadi tiba-tiba Allah ngasih rezeki lancar baru naik ha? Kalau sudah maksain biasanya buru-buru. Pak. Gimana pak kita ini? Tetangga sudah pada haji, kok kita belum haji? Haji jor-joran. Nah, sekarang ada muasin umroh jor-joran, haji jor-joran. Mau kemana? Hah? Tolong himbau ya ibu, jangan. Apalagi kadang-kadang apa? Pakai dana macam-macam itu, takut keburu mah. Saya sudah tua. Wah ini maksudnya doa, ya Allah, saya kayaknya cepatkan saya mati dan cepatkan saya haji. Sudahlah serahkan kepada Allah ibu kalau umurnya sepuh, nyicil mulai sekarang. Tapi 10 tahun lagi, insya Allah ibu panjang umur tambah, nyantai aja. Kalau buru-buru cepat mati nanti. Kadang-kadang begitu loh, saya umur saya sudah 70, kalau nyicil sekarang 10 tahun lagi berarti umur 80. Terus kenapa kalau umur 80, Bu? Sudah mati. Minta panjang umur sampai ini. Jadi ibu nyicil. Kalau ternyata baru 2 tahun ibu nabung pelan-pelan untuk haji, kok mati duluan? Pahala haji sudah dapat. Azamnya sudah ada, tidak dosa lagi. Sudahlah nyantai, jangan maksain. Sebab kita melihat umrah sudah menjadi gaya hidup orang. Dikit-dikit umrah. Haji, umrah. Haji, umrah. Allah, musibah. Ya. Biasanya pakai label kiai, Buya Yahya, umrah bersama Buya Yahya. KPIU, KP Kelompok Pembinaan Ibadah Umrah sama Haji. Tolong para ustaz semoga ikhlas semuanya binang. KB apa lagi? KBI KBIH. Semoga para ustaz benar dan memang perlu bantuan KBIH, bantu apa? Orang-orang naik haji. Cuman jangan sampai program haji yang macam-macam itu sudahlah. Jangan dipaksa orang-orang yang belum wajib haji untuk melaksanakan ibadah haji, itu musibah ya. Kalau yang demikian itu. Jadi kalau sudah ada orang-orang melaksanakan ibadah haji dengan maksa, maka hukumnya adalah sudah tidak benar lagi. Kalau masalah halal, kalau cara pinjamnya halal, halal. Kalau pinjamnya benar, sah. Cuman setelah itu loh setan yang berbisik. Bimbingan umroh, bagus untuk semakin sempurna. Tapi bimbingan yang benar. Bukan hanya kita untuk mencari uang gitu saja kalau perlu. Makanya termasuk tim umroh al-bahjah harus lebih menekankan sisi bimbingan rohaniahnya. Sisi rohaniahnya, tolong ditekankan sisi itu, nasihat-nasihat. Harus dilihat lagi yang mau umroh, siapa yang ditinggalkan di rumahnya. Kalau ternyata seorang bapak ibu pergi naik umroh, ternyata anak gadisnya tinggal di rumah, tolong perhatikan gimana. Jadi insya Allah, Anda dengan tim travelnya, insya Allah akan menjadi pesaing-pesaing di dalam kebaikan. Bukan pesaing cari uang, itu saja insya Allah. Kemudian tadi Fadilat Syekh Murad tentang tazidu syai'an fi su'al 'an la ziyadat mas'alat al-fara'iyat. Nas yusalliun yatashahhad. Al-imam qad yakun yusri' fi tashahhudihi hatta la yu'ti fursatan lil ma'mum fi qira'ati du'a. Hal yajuz lana naqra' du'a ba'da intihai al-imam min at-tashahhudi ba'da taslimihi? Hadha su'al. Orang itu kembali doa. Lainnya Abdul Imam, kata Abdul Imam, yajiluna, istriuna, wal makmum, masya Allah, katanya kun marah, mutadarri'ah, marah. Yurid zid, hada hal yajuz, wa anna zid doa, wa kulna lahu, nama ziyad doa, yajuz, mish mishkilah, kamil, kamil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim min asy-syaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. مسألة الدعاء يعني مسألة اختيارية للمسلم في الصلاة، فأركان الصلاة معلومة كما تفضل فضيلة الشيخ يحيى يعني بيانها، ومسألة الدعاء هذه مسألة اختيارية متروكة للعبد، إما يعني أن يدعو في الصلاة أو يدعو بعد الصلاة. فيجوز للإنسان إذا كان الإمام متعجلا ولا يعطي للناس فرصة. فيجوز له أن ينتظر حتى يخرج من الصلاة ويدعو في الختام. وقد قال العلماء يعني مثل الإمام النووي وغيره من المجتهدين كالبويطي والرملي في مسائل الفروعيات هذه في الفقه، إن ختام الصلاة من الصلاة، واستندوا إلى حديث معناه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ختام الصلاة من الصلاة ما لم يفصل بينهما بفاصل. فإذا ختم الإنسان الصلاة بعد أن يخرج الإمام وسبح الله سبحانه وتعالى 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، فهو في صلاة، وما دام في صلاة فصلاته موصولة ويجوز له أن يدعو بعد الإمام بما شاء، إن شاء ختم الصلاة في جماعة وإن شاء ختمها منفردا، ويكون في صلاة ما دام أنه يختم الصلاة موصولة بنية الدعاء إذا كان الإمام يسرع في الصلاة. ونوصي إخواننا الأئمة يعني في الصلاة بألا يتعجلوا يعني في التشهد وفي الصلوات، حتى إني لأرى هنا يعني ظاهرة قد تكون غريبة في أندونيسيا، وهو أن الإمام حتى لا يعطي المأموم يعني فرصة ليقرأ الفاتحة، مع أن القراءة عند الشافعية يعني لو كنا من الأحناف نقول معلش، طيب الإمام أبو حنيفة قال قراءة الإمام للمأموم قراءة خلاص ينفع تبع الأحناف، لكن إحنا شافعية، إحنا شافعية وعندنا القراءة ركن في الصلاة، فلماذا الإمام يقرأ الفاتحة بسرعة بسرعة كبيرة، وبعدين عندما يقرأ السورة حتى لا يقرأ سورة كبيرة يعني يترك للمأموم فيها أن يقرأ وراءه الفاتحة إذا فاتته القراءة؟ لا، ده يقرأ بقل أعوذ برب الفلق، يقرأ برأيت الذي يكذب بالدين، كلها صور قصيرة حتى لا تترك للمأموم فرصة أن يقرأ الفاتحة، وهذا شيء مهم ينبغي للأئمة هاهنا أن يتنبهوا إليه. وقد رأيت كثيرا، وهذا من الأخطاء الشائعة التي رأيتها هنا أيضا في أندونيسيا، وهو أن المأموم يعني الإمام يطيل في التكبيرة، يطيل في التكبيرة أو في النداء عموما، الإمام في أندونيسيا بالذات غالبا إلا ما ندر يعني دائما يقول الله أكبر. لا، لماذا تطيل؟ لأنك عندما تطيل في النداء أو تقصر في يعني الرفع يركع الإمام، ونجد المأموم ركع قبل أن يركع الإمام، صح ولا لا يا أبوي الشيخ؟ ها يعني يقول الله أكبر ويطيل، يكون المأموم ركع قبل أن يركع الإمام، أنا رأيتها بنفسي يركع المأموم قبل، وهنا نقع في خطأ كبير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوا الإمام ولا تسووه فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا مهم جدا ينبغي أن ننبه إليه الإمام، يعني يكون بالتقصير في النداء، لا تطيل النداء، وبعدين لا تنادي إلا بعد تمام الفعل، أنت لا تقول الله أكبر إلا بعد أن تستوي ركعا، لا تنادي إلا بعد استوائك في الركوع، ولا تنادي سمع الله لمن حمده إلا بعد استوائك واقفا، لأن إذا قلت أنت سمع الله لمن حمده وأنت ما زلت في الركوع ربما يرفع أحد قبل، قد رأيته وقد رأيتها هنا تتكرر كثيرا في مساجد أندونيسيا، فأرجو أن نتنبه إلى هذه الأخطاء لأنها أخطاء شائعة، الإمام ينبغي عليه ألا ينادي إلا بعد انتهائه من الفعل، تنادي للركوع بعد أن تستوي ركعا، تنادي لسمع الله لمن حمد بعد أن تستوي واقفا، تنادي للسجود بعد أن تستوي ساجدا، لا تنادي إلا بعد تمام الفعل، لأن هذا يؤدي إلى أن يسبق المأموم الإمام. وهنا الحديث كان في صلب الموضوع، حديث اليوم كان في صلب الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يستحي أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يجعل الله رأسه رأسك لضيح رأس حمار، ينفع الكلام ده؟ يعني هذا فيه وعيد شديد وتنبيه شديد من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسبق الإمام ولا نسوي، وهذا يعني هذه دعوة مني على قدر جهدي القاصر، إن كنت مصيبا في فهمي لطباع هذا المجتمع وما رأيته فذلك من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأنا منه بريء وأبرأ إلى الله عز وجل منه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. Beliau menjelaskan tentang doa di saat melakukan sholat itu adalah pilihan bagi seorang hamba. Artinya boleh dia melakukan doa di saat sholat, atau juga boleh dia meneruskan doa di luar sholat. Intinya adalah imam yang tidak memberikan kesempatan bagi makmum, baga makmum boleh untuk menyempurnakan atau melakukan membaca doa-doa tersebut di saat tasyahud tersebut. Kemudian juga beliau menjelaskan lagi ada beberapa yang beliau cermati di dalam masalah imam terlalu cepat dalam membaca Fatihah. Kalau memang kita mengikuti madhab Hanafi maka tidak ada masalah, tapi karena kita adalah madhab Imam Syafi'i, terkadang imam membaca Fatihah cepat sehingga tidak ada kesempatan makmum untuk membaca Fatihah, dan terkadang juga surat yang dibaca oleh imam pun adalah surat yang pendek seperti surat Al-Falaq dan surat-surat yang lainnya, sehingga makmum tidak berkesempatan untuk membaca Fatihah. Kemudian lagi beliau mencermati diantaranya adalah lama atau panjang saat membaca takbir Allahu Akbar sehingga sampai ada makmum yang mendahulunya. Beliau menjelaskan bahwa imam harus di saat dia mengundang, dia membaca takbir atau membaca Sa'man Hablul Hamidah, tidak boleh membacanya kecuali setelah sempurna melakukan tersebut. Seperti di saat dia ruku, maka jangan mengucapkan Allahu Akbar kecuali setelah rukunya sempurna. Begitu juga di saat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, jangan diucapkan kecuali setelah dia berdiri dengan tegak, supaya di dalam masalah ini makmum tidak mendahului imam tersebut, karena mendahului imam adalah hukumnya haram dan dosa sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Juga di dalam hadis ada ancaman yang sangat besar dari baginda Nabi Muhammad SAW, bagi yang mendahului imam akan dijadikan kepalanya itu seperti kepalanya himar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Jangan lupa hari Sabtu seperti biasa, mohon maaf ini ada mendesak. Hari Sabtu, dua Sabtu kita tinggalkan, tapi insya Allah Sabtu depan tak ada. Dan jangan lupa diinformasikan tentang pengajian Syekh Murad, tentang pengajian Sirah diinformasikan yang lain, dan tim dakwah tolong buat brosur-brosur yang bisa disebarkan sejarah khusus untuk pengajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Fadil Syekh Murad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli shayin qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah. Kami datang ke tempat ini untuk mencari kemuliaan, maka muliakan kami, ya Allah. Muliakan kami di dunia ini dan muliakan kami di akhirat. Muliakan diri kami di rumah tangga kami, di keluarga kami. Muliakan kami di masyarakat kami. Muliakan kami, ya Allah, di alam barzah. Muliakan kami di padang mahsyar. Muliakan kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Kami datang ke tempat ini untuk belajar, ya Allah, menjauhi kemaksiatan. Kami datang ke tempat ini untuk belajar mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. A'inna ya Rabbana, ya Allah, bantulah kami untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa kami lakukan, ya Allah. Dan maksiat yang sudah kami lakukan, ampuni kami. Ampuni kami, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali sudah kau hapus dosa-dosa kami. Kami mohon, ya Allah, bersihkan kami semua ini, ya Allah, dari dosa dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Bersihkan kami dari dosa dengan kasih sayang-Mu. Jangan kau bersihkan kami dari dosa dengan hukuman dari-Mu dan musibah dari-Mu. Kami takut musibah dan hukuman. Maka kami mohon, ya Allah, angkat kami, bersihkan kami dari segala dosa dengan kasih sayang-Mu, dengan pengampunan dari-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Kami punya hajat, hajat kami banyak, ya Allah. Iman, iman, iman, ya Allah. Anak-anak kami, iman mereka, ya Allah. Jaga iman kami dan iman mereka. Iman orang tua kami, jaga ya Allah. Ketakwaan mereka, iman mereka, ya Allah. Jauhkan kami dari kesesatan, jauhkan kami dari akidah-akidah yang kumurka, ya Allah. Ya Allah, jimat di zaman-zaman rusak ini, zaman-zaman fitnah. Jauhkan kami dan anak-anak kami dari fitnah akidah, dari fitnah kesesatan, ya Allah. Dan sungguh hajat kami sangat banyak, maka kami kabul, kami mohon kabulkan hajat kami, ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan, ya Allah. Sehingga mereka, ya Allah, bisa lebih banyak untuk beribadah, ya Allah, dengan bekal yang kau berikan kepada mereka. Dan berikan kepada kami dunia untuk bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Jangan sampai kau berikan kepada kami dunia yang menjadikan kami jauh darimu, ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan, yang sudah, ya Allah. Yang sudah, yang rizkinya, ya Allah. Yang sudah banyak rizkinya, maka bersihkan dari yang haram, ya Allah. Dan jadikan mereka, ya Allah, akan masuk surga dengan harta, ya Allah. Orang kaya yang kau hadirkan di majlis di sini, ya Allah, jadikan mereka orang kaya ahli surga, ya Allah. Ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah, untuk menggunakan hartanya untuk yang kau ridha, ya Allah. Dan tambah berkailah, tambahlah keberkahan di harta mereka, ya Allah. Yang hadir di tempat ini dari ahli ilmu, ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Jadikan ilmu mereka sebab mereka masuk surgamu dan mendapatkan kemuliaan di surgamu, ya Allah. Yang bodoh datang ke tempat ini untuk mencari ilmu, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Yang belum menikah datang ke tempat ini, ya Allah, ingin kau kabul hajat mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan, orang yang kau ridai, orang yang kau muliakan, orang yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ada di antara mereka yang datang ke tempat ini, ya Allah, ingin punya anak. Berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua, ya Allah. Ya Allah, engkau menyaksikan kami saat ini, ya Allah. Ya Allah, jika ada kebencian dan dendam di hati kami, kami mohon bersihkan. Kesombongan kami hilangkan, ya Allah. Wahai zat yang menciptakan hati kami dan yang merubah-rubah hati kami, ya Allah, rubahlah hati kami yang busuk menjadi bersih, ya Allah. Yang kotor menjadi bersih, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan dengan saudara-saudara kami, ya Allah. Ada di antara yang hadir punya masalah dengan saudaranya, maka kami mohon, ya Allah, di majlis yang mulia ini selesaikan urusan itu, ya Allah. Yang memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surgamu, dan sungguh kami tidak rela jika ada satu orang yang ada di tempat ini masuk nerakamu, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, ya Allah. Jangan sampai ada yang menuntut karena kekurangan pasangannya, akan tapi jadikan kami adalah pasangan yang mensyukuri kelebihan pasangan, ya Allah. Dan menutup kekurangan pasangannya, ya Allah. Dan bantulah kami, ya Allah, untuk membahagiakan pasangan kami, ya Allah. Bantulah kami semua untuk menyenangkan pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Kami ingin keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan, ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini keikhlasan, ya Allah. Pembangunan saat ini, ya Allah. Dan engkau lebih tahu kebutuhan kami. Kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Orang-orang mulia, ya Allah. Orang-orang tulus, ahli surga, ya Allah. Ya Allah, kirimkan pasukan-pasukan dan kirimkan kekasih-kekasihmu untuk menyelesaikan ini semua, ya Allah. Yang sudah berjuang, ya Allah, dengan harta, tenaga, pikiran, dan doa, berikan kepada mereka segala kebaikan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah rumah kami, berkailah keluarga kami, berkailah usaha kami, berkailah sawah kami, berkailah kantor kami, berkailah kendaraan kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah masjid kami, berkailah pesantren kami, berkailah harta kami, dan berkailah ilmu yang kau berikan kepada kami. Dan berkailah kami semua, ya Allah. Allahumma, ya Allah yang maha tahu, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah, iman. Mati dalam keadaan iman, ya Allah, iman. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami, ampuni mereka. Kasih sayangmu kepada guru-guru kami, ampuni mereka. Dan ampuni kami dan anak-anak kami semua, ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, dan jadikan ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Fadhil Syekh. Amin. Amin. Kabir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا بفضلك يا مولانا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بكل خير سأله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فيما بيننا يا مولانا شقيا ولا محروما. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، أخرجنا من هذه الدنيا على الإسلام، وتوفنا على الإيمان، وأدخل إن الجنة بسلام. يا اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لوالدينا، واغفر لمشايخنا، واغفر لإخواننا، واغفر لجميع من له حق علينا رب العالمين. ولقنا برحمتك الأمن من عذابك، وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, syukron kasir kami ucapkan kepada guru kita semua, yaitu Profesor Syekh Murad Mahmud Haidar atas kajian Sirah Nabawiyahnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat menumbuh suburkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, kini telah hadir kumpulan ceramah kajian rutin guru mulia Buya Yahya dalam format DVD. Kita semua di antaranya, dan kami yang mendoa acara mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami edisi